Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man sya'a min ibadihi bi husni ta'ati wal istiqamati. Fasolatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad imami ahli ta'ati wal istiqamah wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika wa a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika waqsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majlis mulia ini, majlis hikam. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan pembacaan hikam. Kita akan masuki hikam yang ketiga. Tapi kami kembali seperti kebiasaan sebelum Ramadan. Sebelum membaca hikam, kita membaca satu atau dua hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah, ngambil keberkahan daripada sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari ringkasan kitab Sahih Bukhari, yaitu Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-211. Kita langsung saja hadis ke-211. Allahu musannif rahimahullah ta'ala nafa'na Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi fid daraini. Amin. Kita sudah sampai kepada An Anasin. Qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, udzkuru smallah wal ya'kul kullu rajulin mimma yalih. Ini adab di saat kita makan. Nabi memberikan kepada kita pelajaran, kalau makan jangan lupa untuk menyebut nama Allah, baca bismillah. Yang jelas bismillah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat kita mau makan membaca bismillah sunnah. Hikmahnya banyak sekali. Hikmahnya banyak yang juga pernah kami hadirkan di majelis Riyadhus Shalihin. Menyandarkan semuanya kepada Allah, memulai segala sesuatu dengan Allah. Kemudian juga kita tidak memberi kesempatan setan agar makan dengan kita. Jadi kalau kita makan lalu kita baca bismillah, maka makanan ini akan penuh berkah. Karena setan tidak bisa mengganggu untuk makan bersama kita. Nah, ini hikmah daripada bismillah. Kemudian wal ya'kul kullu rajulin mimma yalihi, jadi hendaknya kalau kita makan, salah satu dari kita ini kalau makan hendaknya tangannya itu jangan kemana-mana. Hendaknya kita makan sesuatu yang ada sekitar kita saja dulu. Ini adab. Tidak nyelonong sana, nyelonong sini. Tapi dengan catatan tentunya, kalau memang makannya itu menunya satu model di hadapan kita, ya jangan kemana-mana. Yang di hadapan kita itulah yang hendaknya kita makan. Tapi kalau makanannya menunya macam-macam, ya kita harus menggerakkan tangan kita. Sebab kalau yang di hadapannya pas sambel kan repot nanti ya. Jadi boleh. Jadi ini digambarkan makanan satu menu, satu model. Ya sudah, ini mayalik. Nah, termasuk ini adab yang lain. Kita itu adab kitar mengutamakan orang lain. Agar semua bisa menjalankan sunnah Nabi, biarpun makanan itu bermacam-macam, tidak satu macam, agar kita bisa menjalankan sunnah Nabi, agar di tangan kita tidak kemana-mana, maka yang merasa di hadapannya ada makanannya, jangan lupa menyodorkan orang lain. Adabnya untuk memberi, biar orang lain gampang ngambilnya, tidak usah pakai nyelonong tangannya. Jangan diem saja sampai yang lain bingung dok, kelihatan sambel dok, habis dengar hadis Nabi lagi. Tapi yang lain tidak mau, tidak tahu diri. Jadi kita sodorkan. Bahkan mungkin ada orang yang malu untuk mengambil sana sini. Kita yang sodorkan agar mereka tangannya tidak kemana-mana. Ini adalah adab di saat kita makan. Ini banyak. Rasulullah suatu ketika dengan salah satu sahabat Nabi yang masih kecil. Anak kecil, salah satu sahabat Nabi masih kecil, dipanggil Rasulullah. Makannya itu kemana-mana tangannya. Langsung, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, baca bismillah sayang. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kul mimma yalik, kalau makan jangan kemana-mana tanganmu, yang paling dekat dulu denganmu. Ini membiasakan atau mengingatkan juga. Jadi jangan sampai biarpun mentang-mentang anak kecil dibiarkan begitu saja. Tidak, dari kecil pun oleh Rasulullah diajari untuk yang baik. Sama kita pun demikian, kalau punya anak kecil jangan dibiarkan. Kalau ada anak kecil makan pakai tangan kiri itu ya ibunya yang salah, gitu aja sudah. Enggak pernah didik kok repot ya. Ya gitu, jadi nilainya di situ. Jadi kita harus dibiasakan anak kita makan dengan tangan kanannya dan makan dengan membaca bismillah. Selanjutnya ada ini masalah makan lagi. An Amir bin Sa'ad ibn an Abihi, dari Amir bin Sa'ad an Abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha." Barang siapa yang makan pagi. Makan pagi yang pertama, tasabbah itu makan pagi yang pertama sebelum perut itu diisi sesuatu. Sebelum perut diisi sesuatu, jadi makan pagi yang pertama sebelum makan yang lainnya. Kalau kita kulla yaumin, setiap hari, sama tamaratin ajwatin atau sama tamarati ajwatin, sebagian mengatakan itu mudhaf ilaih, 7 korma ajwah. Kalau ada orang sebelum makan sesuatu mendahulukan makan korma, 7 korma ajwah, lam yadhurhu, maka tidak akan membahayakan orang tersebut, fidzalikal yaum, sepanjang hari itu, summun, racun, wala sihrun, dan sihir. Baik, ini lihat, makan kurma, kurma ajwah. Ada satu jenis kurma namanya kurma ajwah. Yang makan kurma ajwah 7 sebelum perutnya diisi sesuatu, maka ini menjadi sebab dia itu terhindar dari yang namanya racun sama sihir. Para ulama membahas apakah karena khasiatnya kurma itu. Ulama menjawab karena doanya Rasulullah. Yani, doanya Rasulullah. Jadi dikembalikan kepada doa Nabi mendoakan. Jadi karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka menjadi berkah. Maka ini kurma. Kurma ajwah. Di sini susah kurma. Ya sebisa mungkin, kalau suatu ketika kita punya kurma, makan kurma. Kurma ajwa dengan niati mengikuti Rasulullah SAW untuk mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, bahkan sebagian menjadikan itu obat. Yang mungkin merasa dirinya ada orang, tapi jangan dikit-dikit urusan sihir ya. Orang hidup bukan dengan sihir. Ada orang gampang dikit-dikit kena sihir, saya kena sihir, pusing aja kena sihir. Pusing dikit kena sihir, sakit dikit kena sihir, apa itu? Orang mukmin tidak boleh terlalu kepikiran hal-hal semacam itu. Nabi sudah memberi kepada kita penangkal-penangkal sihir yang kita baca tadi juga. Auzubillahi tammati syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'a 'alim. Itu adalah termasuk penangkal-penangkal yang demikian itu. Dan sepantasnya kita merasa takut. Kalaupun seandainya seorang muslim mukmin kena sihir karena sudah membaca doa-doa semacam itu, tidak akan berpengaruh kepada apapun pada dirinya. Tapi saya baca sihir masih, saya baca itu masih kena. Ya gimana tidak kena, wong kamu lebih percaya kepada tuang sihirnya daripada doanya Rasulullah. Nah, seustad masih bingung atau seorang santri. Baca doa itu selesai. Termasuk kalau makan kurma ini dengan penuh keyakinan. Yang berbicara Nabi, hadis sahih, benar Rasulullah. Didoakan Rasulullah. Maka diantaranya termasuk untuk pengobatan bagi. Tapi jangan dikit-dikit sihir ya. Bagi yang memang ada tanda-tanda dia kena sihir atau keracunan, makan kurma ajwa di pagi hari. Sebelum makan segala sesuatu. Baik, ini adalah riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggal kita percaya saja, sebab yang mengucapkan adalah siapa? Bukan seorang dokter, bukan seorang pakar laboratorium, orang yang dapat wahyu langsung dari Allah yang menjadikan pakar kedokteran itu tahu, yaitu Allah. Ini tentu lebih perlu kita percaya daripada omongan seorang dokter, karena yang berbicara adalah nabinya para dokter. Masa masih percaya dengan, kalau kita percaya dengan urusan dokter, memang harus urusan medis kita percaya kepada dokter. Urusan medis kita percaya kepada dokter, tapi kalau sudah yang mengucapkan nabi, itu di atas omongan dokter. Baik, hadis selanjutnya Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. An-nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza akala ahadukum, kalau salah satu dari kalian itu lagi makan tu'aman, makanan, falyamsah yadahu, jangan buru-buru mengelap, mengusap. Takut ada sisa-sisa makanan yang seharusnya dimakan, kebuang. Jangan buru-buru diusap. Hatta yalaqaha, kecuali dibersihkan dulu dengan mulutnya. Sisa-sisa makanan dibersihkan dengan mulutnya. Pendidikan dari Nabi. Au yul'iquha, atau untuk orang lain, untuk membersihkan. Mungkin anak kita bersihkan jemarinya. Anak kita kalau lagi makan, masih ada sisa makanan, kita yang bersihkan. Atau suami, istrinya, istriku, bersihin. Anda sayang, tanda kasih. Sedangkan orang mengatakan, ih kok Islam kok jijik? Loh, apa yang jijik? Yang ente telan dengan ini tuh apa? Bedanya apa sama? Mong dari Nabi kok bilang jijik, jijik bagaimana ini? Rasulullah, enggak usah bilang jijik. Lah kalau menjilat tangan enggak ada apa-apanya ya, jijik tiap hari jilatin tangan itu orang kelaparan, bukan gitu. Akan tapi kalau kita sisa makan, kita makan, jangan buru-buru diusap. Sebagian ulama mengatakan apa? Karena kita tidak tahu di mana makanan kita ini yang berberkah. Sehingga difahami juga oleh para ulama, maka jangan meninggalkan makanan sedikit pun, jangan-jangan satu butir nasi yang kau tinggal di situlah keberkahannya. Ada orang kalau makan asal saja, hati-hati. Asal ambil, enggak habis begitu saja. Makanya bisa jadi makanannya tidak berberkah. Makanya kalau Anda makan, ambil secukupnya sampai bersih habis. Jangan enggak usah gaya nengrat-nengratan, katanya di sisi di pojok sana biar menunjukkan kalau kita ini sejahtera, sisakan. Ini gaya makan apa itu? Kita punya Nabi kok, habisin. Kecuali memang kita ngambilnya salah, atau ada orang maksain kekenyangan, jangan dipaksa makan, kekenyangan juga haram. Artinya, ambillah dengan wajar yang sekiranya kita bisa menghabiskan, kemudian dan bersihkan, jangan sisakan sedikit pun yang ada di piring. Jangankan kon yang ada di piring, yang di jemari pun jangan sampai kita biarkan begitu saja, kita lap, akhirnya berkah itu hilang. Ini pendidikan, jangan sok kalau makan. Nah, kita menemukan seseorang, subhanallah, makan ngambil buahnya, dipakai pojok begitu, ditinggal begitu saja. Innalillah. Apa? Katanya penuntut ilmu, santri-santri gak begitu. Ini amalkan ini, jangan main buang-buang. Bahkan bisa jadi sebutir nasi yang kita tinggal itu menjadi sebab kefakiran. Karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah, dan Allah murka kok. Hati-hati. Kecuali memang dalam keadaan kita sudah gak mampu, mohon maaf, tiba-tiba mau muntah atau apa, ya jangan dipaksain. Tapi dalam keadaan normal, jangan pernah melakukan, meninggalkan satu butir nasi pun di piring. Ini pendidikan untuk semuanya. Sepotong roti dan sebagainya. Harus kita rubah cara makan kita. Karena keberkahan kita tidak tahu di mana. Di antara makanan ini, yang kita makan, yang tersisa, di bagian mana yang berkah. Tapi kalau kita habiskan, maka akan berkah akan masuk ke mulut kita. Inilah pendidikan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam urusan makan, ya, jangan ada yang membuang makanan setelah hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari. Kita sudah masuk hikam yang ketiga. Hikmah yang ketiga adalah Ibn Athaillah Sakandari menyebutkan sawabikul himami. Sawabikul himam, qala al-musannif, qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaihi fi daraini ila anqal sawabiqul himami La takhriku aswaral aqdari. Himmah itu semangat. Semangat dalam bekerja, semangat dalam ibadah, semangat dalam mengerjakan apapun, sama itu himmam. Kalau sudah himmam sabiqah, himmah yang sangat kuat. Jadi himmam yang mengalahkan segalanya. Pokoknya semangat tinggimu di dalam menjalankan apa saja, ini lanjutan dari hikmah sebelumnya. Hikmah sebelumnya dijelaskan tentang dua model manusia. Ada manusia yang ditempatkan oleh Allah di maqam tajrid, dia tidak punya tanggung jawab. Maka selagi dia tidak punya tanggung jawab, hendaknya memperbanyak waktunya hanya untuk Allah saja. Jangan sibuk urusan-urusan yang lainnya. Hidup tanpa istri, tanpa anak, tanpa sanak, tanpa kerabat, tanpa saudara. Maka baginya adalah urusan dia dengan Allah saja. Tapi kalau orang itu ditempatkan oleh Allah di maqam, di tempat namanya sebab, dia punya istri, punya anak, maka dia wajib mencari nafkah. Wajib mencari nafkah, tidak boleh duduk ongkang-ongkang. Dan kalau dia duduk ongkang-ongkang, ketahuilah, ini pelanggaran ini. Ini hawa nafsu dia. Sudah tidak benar. Apalagi alasannya, alasannya dakwah. Sudah diingat kemarin, banyak disinggung oleh para mensyara, ada sebagian orang itu, dia malas mencari nafkah, malas bekerja, merepotkan orang lain, alasannya dia beribadah saja. Padahal dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab, punya keluarga, punya anak. Bahkan mungkin berdakwah, istrinya suruh kerja. Enggak, yang kerja dirimu, jangan istrimu suruh kerja, lalu kamu dakwah, keliling ke sana kemari, haram. Tapi istri saya ridho, bukan ridho, takut sama inti. Ini enggak boleh. Maka seorang suami, jangan masuk wilayah yang salah. Kalau sudah engkau punya tanggung jawab, hendaknya kita harus berusaha mencari nafkah dan seterusnya. Baik, akan tapi lihat. Kalau seandainya kita sudah masuk wilayah sebab, jangan sampai sombong bahasanya keberhasilanmu itu karena dirimu sendiri. Berusaha dapat duit karena usahaku, aku mengambil sebab, aku yang berusaha, aku dapat duit. Masuk bab ujub. Maka langsung dipangkas oleh bin Athaillah As-Sakandari, sawabiqul himami. Tapi ingat, usahamu seperti apapun, dengan jerih payah yang engkau hadirkan seperti apapun, sebesar apapun semangatmu di dalam menjalankan sebab, kerja keras mencari rizki, tapi semua ada batasnya. Batasnya adalah ketentuan Allah. Kamu kaya tidak kaya, ini batasnya, ketentuan Allah. Jadi aswarul akhdar, aswar itu sur, pagar. Jadi digambarkan oleh Ibn Atta'ir Sandari, ketentuan Allah. Jadi dirimu begini, kamu akan menjadi orang kaya, kamu akan menjadi orang seperti ini, takdir Allah, ketentuan Allah akan seorang hamba dengan model begini. Itu seperti digambarkan dipakeri dengan sur pakar. Jadi tembus gak bisa. Kalau sudah engkau harus kaya, biarpun dicuri orang berkali-kali tetap kaya. Itu maksudnya gitu. Begitu sebaliknya, biarpun kau kerja jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Gak tahu gimana itu caranya. Saya sering dengar, saya ikut-ikutan aja. Padahal saya jarang ikut-ikutan ngomong. Ya mungkin saking ya, saking luar biasanya. Tapi kalau jatah orang tersebut adalah orang yang fakir, tetap saja fakir. Ketentuan Allah tidak bisa diterobos. Jadi aswar al-qadar. Baik, sekarang kita membahas, ini banyak yang harus bahas ini, masalah akidah keimanan. Tentang takdir, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah kita bahas juga masalah qada qadar, enggak tahu di mana tempatnya. Qada, kalau qada itu adalah ilmu Allah azza wa jalla, pengetahuan Allah subhanahu wa taala bil asya terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu kulliha. Ala ma satakunu alaihi fil mustaqbali. Jadi gini, qada itu pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi kepada dirimu Allah sudah tahu dari zaman azali dulu. Itu qada Allah. Jadi ketentuan, apa pengetahuan Allah Jadi qadha Allah adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi nanti. Jadi anakmu berapa, cucumu berapa, hartamu berapa miliar, Allah sudah tahu. Itu qadha, pengetahuan Allah. Biarpun sesuatu itu belum terjadi, baru nanti namanya qadar. Kalau qadar adalah Allah mewujudkan sesuatu saat ini misalnya sesuai dengan apa yang Allah telah ketahui. Artinya Allah itu sudah tahu dari zaman dahulu-dahulu, zaman azali, bahwasanya engkau punya anak 5 atau punya anak 6, panjang umur semuanya, sukses, cucumu 12 atau 16, tahu semuanya Allah. Sudah tahu. Padahal diri Anda lah baru nikah tahun ini misalnya. Allah sudah tahu cucumu berapa, anakmu berapa. Allah sudah tahu. Nah, di saat Anda menikah, maka waktu Anda menikah itu sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah sudah tahu kalau dirimu akan menikah di bulan ini. Di bulan kapit ini, bulan berkah ini. Jangan sampai ada bulan kapit, bulan sengsara. Enggak ada bulan sengsara, semua bulan berkah. Yang meyakini bulan kapit, bulan sengsara, sengsara nanti. Baik. Ada orang menikah di bulan berkah ini, karena Dzulqa'dah bulan haram ini, bulan mulia ini, Allah sudah tahu kemudian melahirkan anak tahun ini, berikutnya anak ketiga, keempat, mendidik sukses, Allah sudah tahu. Dan di saat sudah terwujud namanya qadar, ketentuan Allah terhadap dirimu sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Namanya qada qadar, ini yang harus kita imani. Kita wajib iman bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi padamu. Dan Allah, ya Allah, kemudian yang terjadi padamu saat ini pun sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah dari dulu tahu dirimu seperti ini, bahkan kita akan kedip hari ini sudah tahu Allah dari dulu. Ini qadha sama qadar. Di saat Allah menjadikan dirimu seperti ini namanya qadar. Baik, sekarang ini yang gak bisa dirubah. Dirimu harus begini gak bisa dirubah. Tapi untuk sampai kepada Anda punya anak, sampai Anda menikah, kan biasanya ada sebab. Kamu ngelamar, pergi ke sana, ditolak 6 kali. Allah tahu itu. Tak taunya hari yang ketujuh baru diterima. Lah ini usahamu ini. Jadi usahamu ini termasuk bagian dari ketentuan Allah. Jadi waktu kita ngelamar, ditolak, Allah juga tahu. Yang ketujuh istimewa gitu loh maksudnya. Pilihannya cuma gitu, Allah pikir ini bukan levelmu itu. Levelmu harus solehah gitu loh maksudnya. Masa ngelamar orang asal saja gitu. Nggak, pinggirin, harus ketujuh baru dapat. Ibaratnya gitu. Jadi waktu menikah, yang ketujuh Allah juga tahu. Artinya, ketentuanmu menikah di bulan ini, untuk dirimu menikah di tahun ini, bulan ini ketentuan dari Allah dan Allah sudah tahu. Prosesnya inilah sebab. Baik, kemudian setelah menikah, Allah tahu anakmu kenyang-kenyang, gendut-gendut, seger-seger. Dari mana? Kau beri suplemen susu, makan, segala macam, gizi. Dari mana kamu dapat itu semua? Saya cari, beli di pasar. Duitnya dari mana? Kerja. Mulai dari kerja, beli pasar, Allah juga tahu. Jadi diri kita mengambil sebab. Jadi sebab, karena Anda masuk wilayah tadi apa? Sebab. Sudah menikah, setelah menikah punya anak, maka dirimu harus berusaha, akhirnya Anda berusaha. Dan berusahanya Anda diketahui oleh Allah. Allah sudah maha tahu. Dan yang menentukan Anda berusaha adalah Allah. Jadi jangan sampai ada orang berkata bahwasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anda bisa berbuat karena Allah berikan kepada Anda kehendak. Ini biasanya kebingungan seseorang. Ada kelompok dua akidah besar yang sesat, yang satu qadariyah, yang satu jabariyah. Ini pembahasan akidah. Qadariyah mengandalkan akalnya, aku bisa begini, enggak benar. Kaum Mu'tazilah sampai mengatakan kalau aku berbuat dengan kekuatanku sendiri. Api membakar dengan kekuatan yang Allah titipkan di api. Tidak, api membakar karena Allah menghendaki. Jadi api membakar karena Allah kebiasaan ia. Kebiasaan api jika didekatkan kertas membakar, tapi api membakar ini bukan karena api punya kekuatan di dalam diri api, tapi karena Allah menghendaki api membakar sesuai dengan qadha qadar tadi. Baik, kemudian, nah ini, kalau sudah orang tahu bahwasanya semua yang terjadi ini diketahui oleh Allah, maka dirimu itu kaya diketahui oleh Allah. dia fakir, diketahui juga oleh Allah. Baik, maksudnya apa? Tugasmu hanya berusaha mengambil sebab. Adapun urusan hasilnya, urusan Allah. Urusan Allah. Maka seseorang bekerja, banting tulang, meres keringat, tatanya ujung-ujung hasilnya tetap fakir. Karena memang sebesar apapun usahamu, dirimu tidak akan bisa menembus ketentuan Allah yang sudah pasti dan tidak akan berubah. Takdir Allah tidak akan berubah. Tidak akan berubah dengan apapun yang kita lakukan. Bahkan juga tidak berubah dengan doa. Tapi yang harus kita pahami, doa adalah bagian daripada takdir Allah. Doa bagian daripada takdir Allah. Sebab apa? Yang terjadi pada kita diketahui oleh Allah dan tidak ada perubahan sudah. Jadi misalnya memang di mata manusia akan terlihat perubahan. Di mata manusia. Tapi bagi Allah gak ada yang berubah. Misalnya, sekarang saya merasa lapar. Kemudian di saat saya lapar, saya harus mengambil piring. Setelah itu saya ngambil nasi. Saya ambil lauk, saya makan. Setengah jam kemudian selesai makan, terasa perut saya kenyang. Dalam bahasa manusia apa? Karena makan, saya kenyang. Jadi seolah-olah dalam pemahaman kita adalah makanku yang menjadikan aku kenyang. Baik. Jadi seolah-olah laparku telah aku rubah menjadi kenyang. Itu kan di dalam bahasa manusia. Tapi bagi Allah, kamu kenyang sudah tahu dari dahulu Allah. Kalau dirimu bakal kenyang. Di mata Allah tidak ada yang berubah. Di mata Allah, ya sudah. Hidupmu seperti ini masa kecil dengan disayang oleh orang tua, masa gede begini. Allah sudah tahu. Ini dalam masalah pengetahuan Allah, qada dan qadar Allah. Adapun kita menjalani hidup ini, tidak mungkin kita menjalani hidup kecuali dengan sesuai dengan qada dan qadar Allah. Kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak ada satupun hamba yang bisa menjalani hidup ini tanpa sesuai dengan qada Allah. Enggak mungkin. Tidak mungkin, pasti sesuai dengan qada Allah, dengan ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah itu bagaimana? Nah, inilah yang harus kita pahami. Ketentuan Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi bagi kita apa? Bagi kita adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu akal untuk berpikir. Untuk berpikir. Jadi akal kita. Akal kita berpikir, kemudian perasaan kita. Mau tidak mau itu nanti akhirnya perasaan yang Allah berikan kepada kita, rasa lapar, akhirnya kita bergerak. Kalau dicabut rasa lapar saja, lihat, mau sombong, oh saya bisa makan, saya kenyang. Hei, jangan sombong. Biarpun makanan Anda, badanmu sehat, tapi tak taunya oleh Allah dicabut rasa pengen makan, enggak mau makan, itu mual nanti. Ayo, jangan sombong. Wah, ini saya bisa, saya mau makan, saya akan kenyang. Nggak. Rasa. Jadi rasa sendiri itu ternyata Allah berikan kepada kita untuk bisa makan. Nah ini, jadi apa yang Allah berikan kepada kita dari akal, dari rasa, inilah yang hendaknya kita ikuti. Kemudian di samping ada rasa dan akal yang Allah berikan kepada kita, di sana ada petunjuk dari siapa? Juga dari Allah. Maka muncullah, hadirlah seseorang yang ikut petunjuk. Lapar, dia makan. Petunjuk dari Allah. Itu petunjuk. Cuman petunjuk enggak pakai rak, enggak pakai seperti wahyu, Quran, enggak. Jadi petunjuk itu ada yang berikan kepada seseorang langsung. Itu petunjuk langsung. Adapun urusan kebenaran melalui Quran dan hadis, petunjuk wahyu. Kalau urusan seorang ibu tiba-tiba melahirkan sang anak, kucing pun demikian, serigala pun anaknya lahir, disayang, itu petunjuk dari Allah. Biarpun dia tidak bisa baca Quran, tapi petunjuk langsung. Kalau seandainya rasa kasih dan petunjuknya dicabut oleh Allah, enggak ngerti itu. Kalau itu anaknya, enggak ngerti. Baik. Nah, petunjuk itu diberikan oleh Allah sehingga menjalankan dia sesuai dengan petunjuknya. Baik petunjuk yang tertulis di dalam Al-Quran, hadis Nabi yang dipahami ulama, atau yang dititipkan di dalam perasaan kita. Sehingga kita rindu kepada anak kita, kita pengen makan. Kita patuh. Pengen seger diberi oleh Allah ngantuk. Itu petunjuk juga sebetulnya. Cuman tidak ditulis. Jadi kalau kita tidak turuti, sakit kita. Saya enggak mau tidur. Enggak mau. Coba ngapain. Pokoknya saya paksa tidur. Ya tetap ketiduran. Enggak boleh sombong. Kemudian apa lagi? Petunjuk. Petunjuk yang dituliskan. Ini loh. Petunjuk. Ada yang namanya wahyu. Ada petunjuk buatan manusia. Tapi akal bisa mengerti juga. Contoh, kanan Tegal, kiri Surabaya, kiri Jakarta. Petunjuk kan? Anda punya akal. Coba, enggak usah. Jangan sok ngingkari deh yang demikian. Anda main ke Tegal, ada rambu-rambu. Rambu gede. Kanan Tegal, kiri Jakarta. Biar yakin betul. Di Tegal ditunggu. Ada orang ngasih duit 100 juta. Coba. Ada rambu-rambu. Kanan Tegal, baca, Anda punya akal, Anda butuh duit, coba, belok kiri apa belok kanan, coba, jujur, gak usah menghayal yang macam-macam, kenyataan, Anda butuh uang, utangnya banyak, gak punya utang insya Allah nih, duit kebutuhannya banyak, ada orang ngasih duit 100 juta, itu ada di Tegal, rambu-rambu, kanan Tegal, kiri Jakarta, coba, jujur, naik mobil ke kanan atau ke kiri, kanan Tegal, kiri Jakarta, duitnya di Tegal, ke kanan atau ke kiri, kanan, otomatis. Kenapa? Anda ngikuti petunjuk. Loh, kenapa ngikuti petunjuk? Karena saya berpikir diberi oleh Allah cara untuk berpikir dan berpikir betul. Kadang-kadang orang memahami begini susah. Apa enggak percaya orang bikin pikirannya? Ya dibilang saja gila dia, kita selesai. Enggak mau juga dibilang gila. Jadi kalau enggak gila kamu sadar, akalmu sehat. Baik. Kalau akalmu sehat, gunakan akalmu untuk berpikir. Itu rambu-rambu. Ada lagi tulisan, mohon tidak masuk wilayah ini, banyak harimau. Ya jangan masuk, akal Anda sehat, ngerti Anda harimau nerekam. Baik, ini urusan yang zahir yang jelas dulu. Sama petunjuk dari Allah yang menciptakan harimau, yang menciptakan orang yang buat rambu-rambu, Allah mengatakan, ini jalan ke surga. Sekarang begini loh ya, rambu-rambu kanan ke Tegal. Duit nunggu di sana, kiri ke Jakarta. Baik, akal sehat harus ngikuti, karena saya butuh duit dan saya ngerti Tegal itu ke kanan, maka saya mau tidak mau harus pergi ke kanan. Harus ngikuti akal saya, petunjuk yang Allah berikan melalui akal, faham. Tapi lihat, jangan Anda memastikan kalau saya sampai Tegal. Ini ada akdar, ada ketentuan Allah. Kalau ketentuanmu yang sampai Tegal, lancar. Kalau gak sampai Tegal, macet, bocor banmu. Atau jeder masuk rumah sakit Jakarta, gak sampai Tegal. Aneh kan? Makanya jangan sok. Itu maksudnya kata Ibn Athaillah As-Sakandari, tugasmu itu menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk. Ujungnya nanti Allah yang atur. Kalau pengen ngambil duit, ya belok kanan ke arah Tegal. Itu akal sehat dirimu benar, ngikuti petunjuk. Tapi jangan memastikan, aku pasti ke Tegal. Oh, belum tentu. Tabrakan jeder rumah sakit Cirebon pun gak bisa. Tato nyampe ke Jakarta. Itu loh maksudnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Sebesar apapun usahamu, jangan kau pastikan bahasanya kau akan berhasil dengan usahamu. Karena apa? Sudah ada ketentuan di situ. Tapi jangan juga kamu berkata, sudah ada ketentuan, kenapa aku berusaha? Lah ini. Ya sudahlah, tidur aja lah. Kalau memang saya dapat duit, ya mesti kaya. Itu pemalas, diamin. Biarpun orang tidak ngerti iman pun, dari pagi sudah kerja kok itu. Tidak punya iman misalnya. Yang aku iman kok sok bener nih. Yang gak punya iman pun ngerti, dia harus berusaha. Baik, inilah. Jadi Ibn Athaillah As-Sakandari setelah menyebutkan bahwa ada di antara kita itu memang diletakkan oleh Allah di makom sebab harus berusaha, tapi ingat, jangan sampai dirimu sombong dengan usahamu. Dan bahaya sekali kalau orang sudah sombong dengan usahanya. Jadi di berusaha pun kita tetap memohon kepada Allah. Berdoa bagian daripada usaha. Dan harus yakin bahasanya, semuanya ini adalah menjalankan petunjuk. Kalau yang tidak menjalankan petunjuk, dari awal sudah dianggap salah. Contoh tadi, Kalau ke Tegal itu belok kanan, ngambil duit di sana. Tak tanya ada orang kok belok kiri, tulisannya Jakarta. Tanya orang dimanapun, asalkan yang ditanya orang berakal. Bener enggak saya ngambil duit ke Tegal belok kiri ke Jakarta? Semua bilang kamu salah. Tapi saya akan kesini bakal sampai nanti. Kamu gila. Bukan jalannya kok, aneh bener kamu. Kan gitu, jadi gitu. Artinya ikuti petunjuk satu sisi. Ikuti petunjuk. Dan jangan, akan tapi jangan juga pastikan dengan apa yang kamu lakukan dari usahamu itu, dirimu pasti mendapatkannya. Nah ini puncaknya adalah agar kita selalu menyandarkan apapun yang kita lakukan kepada Allah, itulah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi di saat dia sampai kepada keberhasilannya, maka dia tidak akan menjadi orang sombong. Dan di saat tidak berhasil, dia tidak pernah putus asa. Ini dua hal yang harus diantisipasi. Dan oleh Ibn Athaillah sekarang tadi langsung diantisipasi. Sebab ada orang di saat berhasil, apakah dengan kekayaannya dan sebagainya, dia merasa ini adalah jerih payahku, aku sombong, maka menjadi ada orang pelit. Bahkan orang ahli ibadah pun bisa sombong. Aku bisa sholat, sombong dengan Allah. Aku sudah sholat begini banyak. Ujub, orang membesarkan amal di matanya sendiri, itu sombong kepada Allah, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu diantisipasi. Sebab ada ujub, penyakit yang baik. Ujub, merasa aku bisa. Semuanya beres dengan saya. Lupa seolah-olah tidak punya Tuhan, tidak punya Allah, maka ini masuk wilayah yang sangat berbahaya, wilayah namanya ujub, penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga kalau ada orang bekerja mencari duit, tidak menyadari kalau yang memberikan kekuatan adalah Allah, tidak menyadari yang memudahkan adalah Allah, maka dia merasa bahwasanya dia mendapatkan kekayaan dari dirinya sendiri. Maka apa yang terjadi? Dia akan sombong. Untuk infak sedekah pun sulit. Kenapa? Oh, ini usaha saya. Berbahaya. Tapi di sisi lain juga, di saat tidak sampai kepada tujuan, maka dia akan terpuruk, menjadi orang putus asa, dan Allah juga tidak senang orang putus asa. Artinya apa? Teruslah engkau berjalan di dalam makommu, jika engkau berada di makom sebab, teruslah berusaha. Tapi ingat, di dalam usahamu itu harus kamu mulai dengan kesadaran bahwasanya ini dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku tidak akan bisa melakukan usaha ini semuanya kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Terus berjalan dengan Allah. Maka ini menjalankan tugas. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk, maka kita dikatakan gila tadi. Akal kita tidak jalan. Tapi jangan sampai di saat orang melakukan sebab tadi, lalu lupa bahwasanya yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan keberhasilan kita adalah Allah. Jadi dirimu berhasil secara hakikatnya bukan karena usahamu. Dirimu berhasil bukan karena usahamu. Dirimu berhasil karena Allah menjadikan dirimu berhasil. Dan Allah sudah tahu dirimu akan berhasil. Cuman usaha yang kita ambil ini termasuk bagian daripada ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Dan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada tujuannya. Semua orang akan dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada tujuannya. Kalau ahli surga sudah tahu bahwasanya dirimu adalah ahli surga. Amin. Allah tahu kalau anda adalah ahli surga. Allah sudah tahu dari zaman dahulu, zaman azali, kalau anda semua adalah ahli surga. Nah, anda ahli surga. Allah tahu diri anda adalah ahli surga. Maka ahli surga ini sudah tempatnya di surga. Cuman ahli surga ini tentu di jalan, di dalam menuju surga akan meniti jalan surga. Anda rajin ngaji, anda sholat, dan ini diketahui oleh Allah. Dan Allah Maha tahu, dan ini juga ketentuan Allah. Maka usahamu ini adalah bukan untuk merubah takdir, tapi usahamu itu bagian daripada takdir. Doamu adalah bukan merubah takdir, tapi doa adalah bagian daripada takdir. Maka jika engkau telah mengambil bagian daripada takdirmu untuk sampai ke sana, maka engkau adalah orang yang ditakdirkan sampai ke sana. Jadi sudah ditulis oleh Allah begini. Dirimu jadi orang kaya. Tapi sebelumnya dimulai dengan runtuh, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bekerja keras sampai kaya. Nah, usaha ini sudah diketahui oleh Allah. Ada lagi nyungsep melarat. Melarat, padahal dia adalah macam-macam usaha. Tapi usaha malas, tidur. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Sama secara zahir gampang begini, ada orang yang satu kenyang, yang satu lapar, padahal makanan ada. Kenapa yang satu lapar, yang satu kenyang? Yang menjadikan dia lapar adalah Allah, yang menjadikan kenyang juga Allah. Cuma yang si A kenyang, si B lapar, kawan bersahabat. Si A kenyang, B lapar. Yang menjadikan lapar siapa? Allah. Yang menjadikan kenyang siapa? Allah. Lah kok beda? Adapun ketentuan di sini sama. Ini kenyang, ini lapar. Allah sudah maha tahu tentang kekenyangan si A dan laparnya si B. Cuman kalau kita tarik ke belakang, Allah juga tahu si A ini malas. Tidur aja. Terus karena tidur telat. Pondoknya bagi nasinya sudah habis. Makanya yang lain kenyang, dialah lapar karena dia tidur. Atau dia malas, ah nanti aja deh. Ayo cepat ambil, enggak deh, nanti. Jadi kemalasan dia Allah juga tahu. Allah juga tahu. Yang satu bangun pagi, siap-siap, nyiapin piring, ada jam yang ngambil nasi, langsung dia ngambil nasi. Lalu dia makan, kenyanglah dia. Lah, mengambil nasi ini juga termasuk bagian ketentuan dari Allah. Dia ketiduran juga ketentuan dari Allah. Jadi kita ini adalah mata rantai, rentetan takdir, takdir, takdir, takdir, takdir. Sampai Anda masuk surga. Itu rentetan takdir. Makanya kalau bicara tentang ketentuan Allah itu jangan sok jadi Tuhan. Kalau Allah sudah tahu kalau dirimu adalah ahli surga. Tapi kalau Allah, ada si fulan masuk neraka, Allah juga tak tahu. Tapi kalau sekarang kita sok jadi Tuhan, begini Allah berkata, ya kalau memang saya itu ahli surga, biarpun saya maksiat kan tetap jadi ahli surga. Makanya biarin deh maksiat, kok bisa? Tanyakan, siapa yang bilang ente ahli surga? Siapa yang ngomong ada kabar wahyu turun kepadamu kalau kamu ahli surga atau bagaimana? Atau sebaliknya? Ya biarpun saya ibadah banyak, kalau saya ahli neraka tetap masuk neraka. Ya mending tidak usah sholat. Tanyakan kepada dia, siapa yang bilang kamu ahli neraka? Kamu tuh sok tahu. Nah kan sudah ketentuan Allah kan di zaman azal. Kalau orang ditentukan neraka, neraka. Iya itu kan ketentuan Allah. Urusan Allah bukan urusanmu. Yang tahu Allah bukan kamu yang tahu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di akhirat nanti. Jangan ke akhirat. 2 menit ke depan saja tidak tahu loh Anda ini. Anda mau berkedip mata berapa kali setelah ini? Batuk? Nafas berapa ini? Tidak ngerti, jangan sok tahu. 2 menit ke depan saja kita tidak tahu. Jangan sok tahu tentang nanti di akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Sesuai dengan petunjuk Allah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akal dan syariat. Selesai. Petunjuk, jalani petunjuk ini, maka engkau akan sampai kulum yassarun lima khuliqalah. Kalau memang dirimu ahli surga, maka Allah akan bukan akalmu, memberikan akal kepadamu, kemudian hati yang sadar, kemudian ada petunjuk wahyu, kemudian kamu mengikuti, di saat dirimu mengikuti, sampailah kepada surga. Ini tugas kita. Termasuk dalam urusan bekerja juga demikian. Kalau memang Allah meletakkan dirimu di makam sebab, maka bekerjalah. Sesuai dengan syariat Allah. Bekerja yang halal, bekerja yang halal, terus kumpulkan rezeki untuk mencukupi anak istri, itu termasuk bagian ibadah. Tapi ingat, sebesar apapun usahamu, ketahuilah itu tidak akan keluar dari ketentuan Allah. Kalau jatahmu sehari itu sebulan adalah 2 juta, biarpun jungkir balik juga tetap 2 juta, hati-hati ya. Wah, tapi saya yang lembur biar tambah berapa? Alhamdulillah, tahun ini, bulan ini adalah bukan 2 juta, saya dapat 5 juta. Tapi jatah dari Allah berapa? 2 juta. Lalu dia dapat 5 juta, tenang aja. Masuk rumah sakit anaknya, habis 3 jutanya. Makanya kalau sudah dijatah oleh Allah, ya sudah. Semoga jatah kita jatah yang cukup. Lahir batin kita cukup. Baik ini saja, mari ya, setelah ini kita tutup. Jalani tugasmu yang berada di makom sebab. Ngambil makom sebab, jalani dengan satu, jalani sebab ini sesuai dengan syariat. Kalau sebab itu tidak sesuai dengan syariat, seperti orang tidak ada sebab. Artinya apa? Bekerja, jangan sampai kita bekerja dengan cara yang haram. Jangan berhujah bahwa aku kan diletakkan oleh Allah di makam sebab, punya anak istri dan sebagainya. Karena ini kewajiban. Ya yang penting aku dapat duit. Ya nyuri dah, nyopet, ngerampok. Oh gak bisa. Maka bahasa lain yang pernah kami sampaikan, sebaik apapun tujuanmu, jika cara untuk menggapai tujuan tersebut salah, maka dirimu tidak akan sampai kepada tujuan. Sebaik apapun tujuan, tapi kalau caranya salah, tidak akan sampai kepada tujuan. Bangun masjid adalah bagus, hebat. Semua orang mengatakan bangun masjid untuk sholat beribadah kepada Allah, bagus, baik. Tapi kalau ternyata kita menggerakkan orang untuk ngerampok bangun masjid, gimana ceritanya? Ngerampok untuk bangun masjid yang gak diterima oleh Allah. Atau menggerakkan wanita untuk melacur, lalu hasilnya untuk bangun masjid yang gak diterima oleh Allah. Maka tujuan sebaik apapun, jika engkau ambil dengan cara yang salah, maka tidak akan ada hasilnya. Sedekah dengan rezeki yang haram tidak diterima oleh Allah. Mencari nafkah adalah ibadah, tapi kalau dengan cara yang haram tidak akan sampai kepada Allah. Maka dari itu lihat, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, tinggal diri kita menjalani tugas. Lakukan dengan cara yang benar. Dan jatahmu sudah jelas. Jatahmu, rizkimu misalnya 10 juta sebulan. Itu jatahmu. Tinggal cara mengambilmu bagaimana. Jika kau ambil dengan cara kiri, maka tetap 10 juta dengan yang haram. Jika kau ambil dengan cara kanan, 10 juta yang kau dapat. Artinya apa? Jatahmu. Makanya ambillah dengan cara yang benar. Sebab apa? Biarpun kita bekerja keras, kalau memang jatah kita seperti itu, tetap seperti itu. Lah karena kita sudah tahu jatah kita dan sudah ditentukan oleh Allah, maka ambillah dengan cara yang benar, ambil sebab dengan cara yang benar. Jangan sampai gara-gara ngejar tujuan tersebut, lalu dia melakukan yang haram. Maka tidak akan sampai kepada Allah. Inilah yang ingin disampaikan pesan oleh Ibn Atha al-Sakandari. Jangan terlalu ambisi mengambil sebab, tapi lalu lupa syariat. Maka yang mengambil sebab lupa petunjuk syariat, maka dia tidak akan sampai. Apa yang didapatkan adalah haram dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajiannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya minta mohon dulu kepada Buya, bolehkah keluar sedikit dari materi? Gimana? Bolehkah keluar dari materi? Boleh, boleh, boleh, bebas. Bebas. Terima kasih. Kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, saya mengalami dilema di dalam melakukan suatu khususnya ibadah subuh. Saya agak panjang-panjang berangkat sedikit. Setelah saya telah membaca 2 buku. Pertama bukunya berjudul Koreksi Terhadap Awal Waktu Subuh. Penulisnya, maaf saya lupa, tapi penulisnya itu ada 3. 2 orang Indonesia, LC, dan 1 Syekh dari Arab Saudi. Kemudian buku yang kedua berupa majalah, yaitu Majalah Kiblati. Gimana? Majalah Kiblati, Bu ya. Apa permasalahannya sekarang? Permasalahannya, buku itu judulnya Koreksi Terhadap Awal Waktu Subuh. Artinya, buku itu menjelaskan bahwa jadwal yang beredar di dunia ini, termasuk Indonesia, salah semuanya. Dia yang benar, dia yang punya surga dia. Yes. Iya, semuanya salah, dia saja yang benar, dia yang di surga. Okay. Faham, saya faham itu. Saya faham manusianya. Oh iya. Saya faham orangnya. Oh iya iya. Jadi kalau memang Buya sudah paham, berarti jadi tinggal, saya jawab dengan mudah. Selesai? Cukup? Saya akan jawab. Iya Buya. Karena itu yang saya cari Buya. Baik. Baik di daerah, sebetulnya saya ini orang dari seberang. Masya Allah. Saya dari Sulawesi, Kota Makassar. Saya orang Bugis. Cuma kebetulan saya kawin dengan orang Cirebon asli. Masya Allah. Mantu Cirebon. Jadi kurang lebih 2 tahun sampai sekarang saya agak mengalami dilema di dalam masalah jamaah subuh. Baik. Baik. Saya cukup. Pikir begini, maaf dulu ya sedikit. Baik, silakan. Saya mengikuti jadwal, saya ragu. Kenapa ragu? Karena ada sedikit saya biasa dengar, pernah dengar bahwa salah bukan pada waktunya itu tidak tertolak. Jadi dengan buku itu katanya belum masuk waktu subuh. Jadwal yang beredar kurang lebih pendeknya kurang lebih 20 menit pada umumnya kecuali Arab Saudi lebih cepat dari terbitnya fajar. Paham saya, paham saya, paham saya. Oh, iya, saya iya. Sampaikan semuanya. Terima kasih Bu ya kalau Masya sudah paham. Baik. Tinggal solusi fikihnya saya mohon dengan sangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu ya, saya mau menanyakan masalah mandi besar atau junub. Pernah ada orang yang bilang katanya kalau kita mandi besar tapi keadaan bak atau tempat airnya itu kecil atau kurang dari 2 kola, sehingga apabila kita mandi besar mengakibatkan airnya itu mustakmal atau menyebabkan mandinya itu tidak sah. Mohon penjelasan Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah belajar itu harus ada pembimbing. Tidak setiap buku langsung kita baca, harus kita minta petunjuk kepada seseorang kira-kira seperti apa buku ini. Apalagi zaman-zaman maju, ada ustadz yang sangat masyhur saat ini, namanya Ustadz Yahoo sama Google. Ini juga berbahaya sekali ini. Nah ini merusak, sehingga malas belajar dari ustadz-ustadz duduk di majlis, akhirnya belajar sama Ustadz Yahoo sama Ustadz Google. Kemudian masalah mengetahui fajar itu sangat mudah. Kalau ada orang berani menyalahkan, sudahkah dia membuktikan kesalahannya? Dari mana? Kok hebat benar? Memang itu, ada pendahulunya orang sudah meninggal, semoga Allah mengampuni. Dia mengatakan 90% orang Islam di dunia ini salah, hebat. Ulama semuanya salah, tinggal dia tok. Dia kok lebih hebat dari yang lainnya? Jadi 90% salah, yang benar 10%, ajib. Semuanya salah, sholatnya ditolak, masuk neraka semuanya, di surga hanya 10%. Itu ada orang yang paling sombong di dunia dan di akhirat. Untuk mengetahui waktu subuh sangat mudah. Syaratnya adalah melihat fajar shadiq. Kalau Anda melihat di pagi hari, hamparan, bukan bukit-bukit. Kalau bukit enggak subuh-subuh nanti matahari enggak kelihatan, enggak subuh. Kalau bukit gelap apalagi di hutan gelap terus siang hari pun jadi malam ini. Ada aturannya, ardun mustawiyah. Jadi bumi datar itu standarnya bumi datar. Kemudian kita bisa melihat di ufuk timur nak sana ada sinar yang merata. Itulah namanya fajar shadiq. Fajar shadiq itu namanya fajar shadiq dan itulah waktu subuh tiba. Kemudian karena fajar itu adalah fajar itu yang bisa kita lihat hari ini, ada pun besok belum bisa kita lihat. Maka ada ilmu, di antaranya orang menyebut istilah ilmu falak dan sebagainya. Itu untuk membantu kita untuk melihat, dikira-kira. Dan perkiraannya tidak pernah meleset. Makanya perkiraan untuk di Cirebon adalah jam begini, jam begini, jam begini. Ini perkiraan. Bukan kita melakukan waktu sholat subuh sesuai dengan petunjuk ini, tidak. Ini perkiraan sudah dengan ilmunya. Kalau ada orang berani menyalahkan, suruh buktikan pas jam 4.32, suruh lihat fajar, terbit atau tidak. Kalau ternyata tidak terbit, boleh mengatakan salah. Ini kok gampang yang nyalakan orang, dunia lagi disalahkan, waduh. Selisihnya 20 menit, jadi enak ya subuhnya. Maghribnya maju lagi nanti. Nah ini majunya maju itu. Grup itu grup maghribnya maju. Majunya maghribnya 15 menit. Maju, subuhnya. Dan sudah begitu nyalahkan orang lain. Jadi mengetahui fajar shodiq itu sangat mudah. Cuman kan tidak semua orang. Kayak di kota sudah banyak gedung-gedung dan sebagainya. Penuh sinar dan sebagainya. Dibantu dengan ilmu tersebut. Ada kombinasi antara ilmu falak. Ilmu untuk melihat. Yang demikian ada ilmunya sendiri. Jadi ada ahlinya yang memperkirakan. Dan perkiraan itu sudah berdasarkan ilmu yang pasti jitu itu. Dan itu sudah dikasih jarak. Dikasih sudah dikira-kira. Maka yang salah itu kelihatannya membaca istilah imsak. Imsak yang selalu ditulis di dalam buku penanggalan itu bukan berarti waktu subuh. Memang dalam bahasa kita yang namanya berpuasa itu adalah al-imsak anil muftirat. Kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, imsak. Imsak yang sesungguhnya memang waktu subuh itu waktu kita tidak berpuasa. Cuman imsak yang ditulis itu istilah. Bahwasanya sebelum subuh tiba, hendaknya kita sudah meninggalkan makanan. Jangan sampai nanti giliran subuh tiba, masih ada di perut, di tenggorokan kita makanan. Kalau air enak ditelan, kalau kerupuk rambak, kerupuk kulit, nanti sesek nanti. Makanya ada namanya jarak. Kalau dalam hadis Nabi, antara waktu sahur dan waktu subuh, itu antakadra khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Inilah dianggap sebagai imsak seyukyanya. Sebelum subuh tiba, kita sudah berimsak diri, jangan sampai terlalu ngepres. Khawatir nanti, waktu kita belum beres, subuh sudah tiba. Kalaupun waktu imsak kita makan masih boleh, bukan dilarang. Jadi memang itu 15 menit, 10 menit itu belum subuh. Imsak itu belum waktu subuh. Subuh itu bawahnya waktu subuh. Baik. Kalau waktu subuh ini sandarannya adalah subuh adalah dengan terbitnya fajar shodiq, fajar yang kedua, dan tidak usah ragu-ragu ngikuti itu semuanya. Itu sudah diuji dengan Anda buktikan saja besok jam berapa? 4 berapa? 30 berapa? Anda pergi ke sawah sana, jam begitu pastikan. Kalau ada terang, Anda bisa mengatakan. Anda bisa melihat bahasanya itu benar. Dan kita melihat, kita baru sholat, keluar sudah terang semuanya memang fajar itu. Nanti redup kembali setelah itu. Jadi sederhana. Jadi jangan mudah senang dengan bahasa orang-orang yang sok paling hebat sedunia. Soalah lagi seluruh dunia. Masya Allah, kayaknya dia nabi baru atau bagaimana? Lebih tahu semuanya. Tidak perlu kita orang-orang seperti itu. Sudah jelas sangat mudah. Jadi penanggalan yang ditulis saat ini adalah untuk mempermudah. Jadi kalau orang nunggu sholat subuh, karena sudah dengan ilmu yang pasti yang jelas itu, nggak usah harus pergi ke lapangan. Kalau di sini nggak kelihatan nanti, itu ada gedung. Ini kota nih gedung. Lihat fajar nggak kelihatan. Akhirnya nggak kelihatan fajarnya, masih subuh. Baru kelihatan matahari nanti tiba-tiba. Ya. Jadi nggak usah ragu. Gara-gara itu Anda nggak sholat awal waktu dan sebagainya. Nah. Ini memang problem ini sudah lama ini. Ada seseorang tiba-tiba mengatakan dirinya mujtahid, dia tiba-tiba buka ini lalu keluar fatwa bahwasanya semua 90% orang Islam di dunia salah. Ajib. Kayaknya dia masih ngelindur belum sadar betul. Enggak begitu caranya. Enggak boleh menyalahkan orang kok gampang gitu. Kalau sebenarnya ada pembuktian, itu adalah bukan sandarannya dengan penanggalan tulisan itu tidak. Tetap dengan fajar shodiq. Cuman fajar shodiq itu tidak semua orang gampang melihatnya. Tidak semua orang gampang melihat tadi kira-kira. Coba kita mau melihat, tidak ketemu di kota-kota besar. Kemudian dalam ibadah kaidahnya bagaimana? Kita boleh melakukan sholat kalau sudah ada dhon, dugaan masuk waktu. Dan dugaan masuk waktu itu adalah bisa dengan berita seseorang atau dikira-kira dengan itu. Sudah masuk, ada dhon sah sholat kita. Dhonnul mukallafi, dugaan seorang mukallaf. Tapi kalau Anda melakukan sholat subuh belum menduga masuk waktu, biarpun sudah subuh tetap tidak sah. Misalnya subuh jam 4.30, Anda bangun jam 5, sudah subuh atau belum? Sudah. Cuman Anda waktu sholat subuh, waktu sholat ditanya, kamu sholat subuh, sudah subuh belum? Nggak tahu. Anda sholat subuh, nggak sah. Karena Anda tidak menduga waktu sudah masuk. Tapi kalau Anda sudah menduga, sudah cukup. Baru tidak sah. Kalau terbukti Anda melakukan sholat, tak tahunya apa, baru 20 menit kemudian, fajar shodiq baru keluar. Pernahkah ada yang membuktikan seperti ini? Ini kan tidak ada. Itu hanya kira-kira menyalahkan sesuatu. seseorang. Jadi Anda tidak usah pusing, agar bisa istiqomah, datanglah ke masjid-masjid di Indonesia Raya, di Jepang, di Amerika, ya sama. Nanti nyari yang 10% Anda tidak sholat nanti. Mana itu yang 10% yang paling benar nih? Bisa enggak sholat nanti. Sembunyi lagi itu, Masya Allah. Tidak. Jadi enggak usah urusan yang seperti itu, jangan dibikin pusing. Ada suara adzan di masjid, dan juga sebetulnya masjid pun juga tidak langsung sholat. Jadi tidak usah ragu-ragu dalam hal ini. Ya, untuk mengambil awal waktu, sampai 20 menit, dan itu pernah ini dibahas para ulama, bukan saya yang bahas, para ulama. Akhirnya para ulama membuat kasihan orang itu, gitu. Kok seperti itu? Model apa gitu? Modelnya caci ulama salah semuanya bagaimana? Ulama dunia, ulama dari Azhar, ulama-ulama besar dari Mesir dianggap salah, Maroko dianggap salah semuanya. Yang benar hanya dia saja sekelompok. Innalillah. Ya, sudahlah Anda tidak usah pusing ya. Pokoknya itu petunjuk, petunjuk seperti itu. Tanggal-tanggalan itu boleh kita ikuti ya. Waktu zuhur jam begini, waktu coba aja waktu zuhur diperkirakan. Coba Anda pas jam 12 berapa, waktu zuhur itu pas tergelincir. Itu enggak salah. Kita lihat, enggak salah itu. Waktu dengar waktu jam adzan kita lihat matahari sudah mengkir. Kalau ini salah, paginya juga salah mestinya kan begitu. Ini sudah dikira-kira dengan ilmu, ilmu falak, ilmu yang ada urusan dengan itu. Atau ilmu modern bahasanya ilmu apa saya enggak paham. Itu ada ilmunya untuk mengetahui waktu-waktu tertentu. Baik, itu saja. Jadi jangan gampang ragu-ragu, dan mohon siapapun ingin baca buku harus tahu guru siapa yang Anda baca. Jangan Anda memasukkan ke dalam otak Anda sesuatu yang bisa saja mencemari. Anda punya guru, Anda harus minta petunjuk supaya iman dan akidah kita tetap terjaga. Adapun yang kedua adalah masalah mandi besar. Air musta'mal, air sedikit kemudian digunakan untuk mandi besar. Memang ini adalah kita, sebetulnya Buya punya fikih praktis ringan. Kalau yang bertanya ini sudah pernah dengar fikih praktis, kita tidak akan bertanya seperti ini. Karena di sini ada fikih salah paham. Jadi mohon maaf begini. Air setimba kecil, segelas. Air suci dan mensucikan. Saya wudu pakai ini boleh atau tidak? Mandi besar? Boleh. Dan apa air musta'mal? Harus tahu namanya air musta'mal. Air musta'mal itu air sedikit seperti ini. Benar. Syaratnya ada tiga air musta'mal. Airnya sedikit seperti ini. Yang kedua, air tersebut digunakan untuk membasuh yang wajib. Kalau wudu, wudu yang pertama. Basuhan wudu yang pertama, itu yang wajib. Basuhan wudu yang pertama, itu yang wajib. Itu yang menjadikan air menjadi musta'mal, menjadi air yang sudah dipakai, adalah air sedikit digunakan untuk membasuh yang pertama. Saya bicara wudu dulu sebelum masalah mandi besar, supaya nyambung. Basuhan yang pertama dan yang dianggap musta'mal itu hanya yang terpisah dari anggota wudu yang basuhan pertama. Ini loh yang netes ini. Kalau air ini kesentuh tangan saya tidak akan jadi musta'mal. Kesalahpahaman santri, kesentuh musta'mal. Loh mandinya bagaimana? Misalnya mandi, baik, namanya mandi besar. Mandi besar itu anggota tubuhnya satu. Maka basuhan yang pertama itulah yang dianggap musta'mal. Maksudnya guyuran yang pertama kok terpisah, itulah musta'mal. Adapun air yang di sini yang saya ambil tidak akan jadi musta'mal di sini. Kecuali Anda nyebur begini, saya niat mandi besar pun biarpun sedikit, ini jadi musta'mal. Karena apa? Air yang sedikit sudah digunakan untuk mensucikan jemari kita. Tapi kalau Anda ngambilnya tidak untuk mandi, ya saya ceduk. Biarpun ceduknya pakai tangan. Biur tidak akan musta'mal selamanya. Yang musta'mal itu hanya ini, Ibu. Yang netes ini loh. Itu kan santri ngantuk, air sedikit sentuh musta'mal. Oh, dari mana musta'mal itu? Kok bikin kaget? Dah ya, enggak ada musta'mal. Musta'mal adalah yang sudah terpisah dari anggota tubuh. Kecuali ada orang begini, airnya tahu sedikit satu bak kecil. Nah, waitul, saya niat mandi besar, dicelupin tangannya. Berarti kan mandi untuk tangan. Setelah diangkat, betul, airnya sedikit, digunakan basuh yang wajib, dan sudah terpisah. Maka itu benar air musta'mal. Tapi kalau kita ngambil air bukan untuk mandi, mandinya kan setelah dikeluarkan dari gayungnya. Saya nyeduk, mandi, ya nggak apa-apa. Maka tidak akan jadi musta'mal ibu, kecuali ibu nyebur. Setelah nyebur, ibu naik ke atas. Itu pun ibu suci, contoh. Ini air sedikit. Bisa mandi besar. Nyelam boleh, ada orang bisa jadi orang kecil. Naik sudah suci, sah. Tapi airnya jadi mustakmal. Tapi kalau nyari sentuh tangan enggak akan mustakmal ini bisa pakai wudu. Termasuk jangankan kok wudu, basuhan yang kedua enggak jadi mustakmal. Yang menjadi mustakmal basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua tidak akan jadi mustakmal. Ada? Ini ada ilmu yang harus dijelaskan. Ini sebenarnya ilmu ringan, hanya ada sebagian santri salah paham. Misalnya ada dulu itu kan namanya padasan. Pakai obang ini, ditutup tangan kok mustakmal. Ditutup tangan kok mustakmal, dari mana ini? Ini ada orang salah paham dan usaha fikih-fikih ringan begini. Maka ini kita harus menyusun fikih salah paham nanti. Biar orang enggak banyak salah paham. Ya, nih. Ibu enggak jadi, enggak usah pikir mustakmal. Air sedikit, cuman cara mandinya Bu ya. Kalau airnya sedikit, Ibu ambil gayung, guyurkan. Mandi tidak harus sakebak nih. Satu liter pun boleh dikucurin rata, sah. Yang mustakmal mana? Bukan air yang di sini, air yang ngucur dari kita tadi. Yang terpisah dari anggota tubuh kita, itulah yang mustakmal. Itu pun yang terpisah dari anggota tubuh waktu kita basuh yang pertama. Guyuran yang kedua tidak akan jadi mustakmal. Selesai. Ini adalah masalah fikih praktis yang belum kita hadirkan di sini. Kita ada namanya fikih praktis. Fikih itu sambil ngantuk, faham insya Allah praktisnya. Tapi kalau tidur ya tidak faham. Silakan. Baik Buya, kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya Roy Hamid dari Bekasi. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang diduga mencuri sound system sebuah musola, lalu serta merta dikejar dan dibakar hidup-hidup oleh warga hingga tewas. Padahal menurut istri dari orang yang diduga pencuri itu, suaminya bukanlah mencuri, tapi memang seorang tukang servis elektronik yang sedang ke sebuah musola dan membawa barang yang akan diservis. Yang dipertanyakan Buya ada dua. Bagaimana hukum warga yang terlanjur membakar orang tersebut? Dan yang kedua, lalu bagaimana jika memang pencuri itu, jika memang itu adalah seorang pencuri dan terlanjur dihakimi oleh warga padahal belum diproses oleh hukum, apakah dosanya diampuni atau tidak? Sekian Buya. Insyaallah. Yang pertama adalah di dalam Islam memang ada kalau orang mencuri hukumannya bukan dibakar. Jika pencurian nanti sudah mencapai batasnya, diperkirakan kalau uang kurang lebih 500.000, 300.000. Itu nisabnya kurang lebihnya antara 300.000, 500.000. Kalau uang Indonesia. Jadi kalau memang orang mencuri seperti itu, setelah terbukti, jika yang punya tidak memaafkan kalau sampai diangkat di mahkamah, bukan dibakar. Dipotong tangannya. Ada yang mengkritisi, masa nyuri duit sebegitu aja dipotong tangannya. Loh enggak, kalau orang sudah jiwanya khianat, memang sekarang sempatnya sedikit. Kalau bisa nyuri gunung, gunung dicuri nanti. Memang bisanya sedikit, karena memang... Makanya permasalahannya adalah orang yang jiwanya khianat, mencuri. Maka dari itu hati-hati. Mencuri itu dari yang kecil. Tapi akan berkembang, na'udzubillah. Dan mencuri adalah dosa besar. Sariku wa sarikatu faqtau wa idiyahuma jaza'an bima kasabana kala min Allah. Kalau orang mencuri dipotong tangannya, tentu ada pertama diproses. Tidak boleh sekedar tuduhan. Diproses dan terbukti dan sampai nisabnya. Kemudian dia adalah bukan orang yang dalam masa paceklik yang menjadikan dia kebingungan makan dan tidak ada syubhat, ya, tidak ada syubhat, tidak ada bagian hartanya yang ada di orang yang dicuri, itu banyak macam-macamnya, tidak langsung semata-mata dipotong. Hukumannya dipotong itu pun setelah terbukti, dan setelah terbukti memang benar-benar sesuai dengan petunjuk syariat, tidak asal potong. Syubhat saja enggak, syubhat itu masih ada. Misalnya apa? Orang yang dicuri itu pernah ngambil duitnya atau punya titipan uang di situ, sudah gak dipotong lagi. Ditakzir ya mungkin, tapi potong tangan tuh harus rapi, gak asal saja, gak asal tuduh. Jadi bukan dibakar, jelas menghukum bakar adalah salah. Satu. Yang kedua adalah, lah kok dibakar sama masyarakat? Lah kalau dibakar masyarakat, jelas masyarakat ini salah. Akan tapi kesalahan masyarakat kadang-kadang tidak boleh serta-merta kita gini menganggap masyarakat itu salah. Kita begini loh ya, mungkin ada sebabnya kenapa kok masyarakat tuh garang bener seperti itu. Apakah mungkin banyak kejadian tapi tidak pernah tertangani? Berarti kembali kepada keamanan. Oh, ada sebuah tempat misalnya, sebuah tempat sudah terjadi dalam setahun itu berkali-kali hilang, sebuah tempat hilang truk sama isinya. Itu kalau sudah hilang gak bisa ketemu, ini kan aneh. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Perlu detektif kalau gitu. Detektif cilik saja yang hebat. Kalau yang gede tidak bisa berbuat. Ya, perlu detektif cilik ini. Mungkin bagaimana sampai berhenti. Mungkin ada mafia katanya ini, saya tidak ngerti masalah itu. Jadi ada kadang masyarakat ini sudah tidak puas dengan pihak misalnya ini. Makanya padahal dari pihak polisi juga sudah berjuang. Mungkin karena terlalu banyaknya problem di negeri ini sehingga tidak semua ditangani oleh polisi. Sehingga tertunda sedikit saja, kemudian juga sudah menumpuk di dalam hati masyarakat ketidakpuasan dengan macam-macam, emosi aja. Ini problem besar ini, umat ini. Jadi dikit-dikit bakar, dikit-dikit berantem, dikit-dikit, waduh bunuh. Nah orang nabrak saja dalam Islam, nabrak sengaja atau disengaja. Ada di mana dia sengaja, di mana dibakar, innalillah. Haram, tidak boleh. Ada pun yang dibakar di hadapan Allah, kalau memang dia tidak bersalah, dia adalah langsung surga dia. Orang terzalimi. Kalau yang dibakar itu adalah orang yang tidak bersalah, surga. Kalau memang dia termasuk yang mencuri, juga surga insya Allah. Karena apa? Sudah dihukum di dunia, Allah pantang menghukum di akhirat. Tinggal yang hidup ini yang bermasalah. Maka kami juga menghimbau kepada pihak keamanan. Ini memang harus benar-benar artinya menegakkan yang demikian ini. Jadi kalau ada pelanggaran, dan insya Allah dari pihak polisi yang kita juga banyak tahu, mereka juga bekerja kok, mulai dari minuman keras dan sebagainya. Tapi kalau keterlambatan di dalam menangani itu bisa menjadi sebab emosinya umat. Emosinya umat, dan emosi umat itu kayak begitu tuh sudah. Artinya kita tidak tahu betul sebabnya apa kok sampai umat itu beringas seperti itu. Dan yang dibunuh bukan orang sholat kan? Orang mencuri menurut dugaan. Artinya ada marah bukan dengan kebaikan, marahnya dengan kebatilan. Ini bisa diamati. Jadi kampung itu marahnya bukan ada orang sholat lalu dibunuh, bukan. Bukan ada orang melakukan jalan tok dibunuh, tidak. Jadi dia ada orang diduga mencuri. Jadi sebetulnya yang diinginkan umat adalah tidak adanya pencurian. Cuman di saat hukum belum ditegakkan di tempat itu, maka orang umat ingin membuat keadilan sendiri, ingin membuat hukum sendiri. Sebab apa? Halah paling tidak diselesaikan. Dan banyak diantaranya, namanya Indonesia ini luas banget ya. Kalau ada orang mobil dicuri, tidak tahu kemana. Banyak kita sudah berapa kali ini ada orang mobil dicuri, tidak ketemu semuanya. Yang nyuri jin kali. Sampai hilang semuanya. Baik. Jadi memang, Allah alam, ini repot. Yang lemah dari pihak penegak hukum, karena kita sibuk urusan-urusan yang lain. Urusan pilkada nanti, urusan pilihan kubu, pilihan macam-macam, belum lagi nanti problem macam-macam. Jadi polisi sekarang tidak sebanding dengan kerjaannya. Polisi, tentara, ini kan pengaman negara. Tapi problem kita itu banyak banget. Problem yang dibuat oleh kita sebagai rakyat. Ada juga problem yang dibuat oleh pejabat mungkin. Saya tidak berani ngomong begitu, saya bukan pejabat. Kalau saya pejabat, saya ngomong langsung. Saya berbuat problem gitu. Kita sebagai rakyat jadi banyak problem, kemudian yang menangani adalah tidak banyak, sehingga ini menjadi seperti menumpuk, sehingga umat seperti itu. Itu adalah untuk menanggapi masalah gitu, kadang-kadang umat ini perlu diperhatikan. Ada protes yang diungkapkan dengan semacam itu, proses penanganan permasalahannya. Sehingga kenapa kok ada menghakimi di lapangan itu? Karena mungkin apa? Selama ini banyak kejadian mungkin setelah lolos ya hilang lagi. Nongol lagi dia, aman lagi. Nongol lagi, aman lagi. Ada mungkin yang katanya, wah saya ditebus kok sama ini. Kok pakai tebusan? Maka tidak ada hukum seindah hukum Islam. Hukum yang perlu ditegakkan hukum Islam, orang takut, tidak berani melanggar lagi. Baik, ada pun yang meninggal dunia, semoga diampuni oleh Allah. Apalagi jika memang dia adalah seorang servis, Masya Allah, dia mau jihad dibakar. Wah, sekarang sudah enak, hanya waktu dibakar saja kelihatan begitu. Tapi yang menghukum ini, yang membakar ini dosa. Tapi kalau yang membakar ini marahnya gara-gara pemerintah juga dosa. Maka mohon, wahai para pejabat, dan pengayom negeri, keamanan, tangani secara maksimal dan serius agar umat ini sejuk. Jadikan umat ini percaya bahasanya kalau ini diserahkan kepada aparat langsung beres. Jangan sampai nanti umat nanti hasilnya tetap ini. Apalagi dia orang kaya, dia orang kuat. Sampai ada istilah begitu, dia orang kuat. Keluar masuk penjara sih biasa. Innalillah. Tidak, keadilan. Hukum harus ditegakkan. Kalau hukum ditegakkan, maka umat akan tentrem. Sebab mengerti, kalau seandainya ada penjahat, seorang melakukan kesalahan, diserahkan, maka akan diberi hukuman yang semestinya. Maka di saat seperti itu, negeri ini akan tentrem. Semoga Allah berikan bimbingan kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya, pertanyaan yang kedua, Bu ya. Ada lagi? Iya. Bu ya, saya hendak menanyakan perihal demokrasi. Apakah demokrasi itu termasuk perkara akidah atau muamalah? Sebab ada beberapa pihak yang mengharamkan demokrasi, bahkan mengkafirkan atau menganggap murtad kaum muslimin yang berdemokrasi. Mohon Bu ya penjelasannya. Baik. Demokrasi itu cara, bukan akidah, tapi cara. Cara bukan akidah. Jadi gini, cara untuk sampai kepada kepemimpinan. Ini tidak ada hubungannya dengan, bukan. Jadi demokrasi itu adalah cara untuk sampai kepemimpinan. Jadi dalam Islam itu wajib adanya pemimpin. Dan di dalam Islam petunjuknya namanya syura. Maka muncullah pemimpin. Demokrasi cara sampai pemimpin. Berarti syura yang benar, demokrasi salah. Itu saja. Jadi demokrasi adalah salah. Itu. Tapi bukan urusan. Bukan yang menjalankan demokrasi langsung kafir, ya enggak. Yang menjadi kafir adalah di saat dengan demokrasi lalu mengatakan kesepakatan bahwasanya Quran enggak benar, Islam salah, Islam ini baru kafir. Tapi salah, salah iya. Nah, ini ngomong demokrasi keras-keras. Dengar semuanya ini enggak apa-apa. Artinya demokrasi jika hukum itu adalah dari rakyat. Hukum dari Allah. Dijelaskan oleh para ulama, bukan dari itu demokrasi saya pelajari dulu, mungkin sekarang ada perubahan. Waktu dulu dari rakyat untuk rakyat, apa lagi? Oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Allah ditinggal, hebat ini. Ini kan dulu, cuman saya ikut saja, sebab kalau tidak ikuti tidak lulus SMP dulu ya, kan begitu ya, ikut dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Wah ini Allah di mana ini, kan begitu? Itu demokrasi. Dalam Islam ada namanya syura. Syura itu adalah yang memilih tokoh pemimpin dan sebagainya adalah orang-orang yang memang dia ahlinya di dalamnya, ngerti sosiologi, psikologi, syariat halal haram, ngerti keadaan umat, dikumpulkan. Bukan saya yang suka ngantuk tiba-tiba milih begitu. Ini syura itu begitu dalam Islam itu. Jadi harus disampaikan, karena ini mungkin bahan masukan nanti dari pejabat-pejabat negara mulai mempertimbangkan lagi bahasanya, ternyata yang dibutuhkan adalah dalam Islam. Jadi demokrasi, kalau sampai mengkafirkan, bukan gampang mengkafirkan. Kalau hasilnya bisa saja kafir, hasilnya bisa saja keluar dari iman. Misalnya hasilnya mengukuhkan bahasanya dasar yang akan kita pakai hukumnya adalah bukan Islam, harus mengatakan misalnya hasilnya nanti demokrasi ini menghasilkan, memperkenankan minuman keras, zina, itu kan hasilnya. Tapi demokrasi adalah cara, sarana menuju sampai tujuan. Cuman sarana yang ngabisin duit. Hari ini dong, ketua pilihan KUU saja katanya, saya habis 7 miliar. Ya. KUU 7 miliar? Bohong kamu kali, ini benar Bu ya, KUU 7 miliar. Bupati 1 miliar setengah. Kok lebih sedikit? 1 miliar setengah. Apanya itu? Duit saya 1 miliar setengah. Terus, ya tambahannya buahnya ini. Nah ini jadi bupati, habis duit lagi. Ya bagi-bagi untuk rakyat. Jadi kita tidak... Itu bukan urusan negara. Ini bukan saya ngeritik Pak Jokowi, bukan Pak Bupati, wali. Kita perlu membuat perubahan bersama. Sebab ngolok bukan kerjaan kita. Jadi kalau tanya demokrasi, hendaknya Anda termasuk yang seakan-akan mengembar-gemburkan demokrasi. Anda punya iman. Kalau seandainya Anda berbicara dengan ketulusan, Anda tidak akan mau dengan cara yang salah, pasti. Tapi di saat seseorang hanya berpikir, aku ingin duduk di kursi sana, lupa syariat. Kalau Anda memang tidak memikirkan urusan posisi, tapi Anda memperjuangkan umat, Anda akan berpikir, umat itu butuh penegakan syariat. Dan Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat. Kita kukuhkan. Pancasila itu adalah bagaimana menjadikan negara ini adalah harus bertuhan. Maka diperkenankan agama yang lain. Islam pun juga memperkenankan agama lain. Tidak beda. Islam memperkenankan agama lain. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil. Adil. Beradab, punya tata krama, kebaikan, dan seterusnya. Jadi Pancasila. Coba kalau seandainya ada sebuah aturan kemudian menggagalkan Pancasila, ini juga Pancasila ini benar-benar yang sudah yang ibaratnya sebuah dasar negara. Jadi kita tidak perlulah misalnya apakah perlu kita rubah dan sebagainya. Sekarang Indonesia sudah jadi, kita perlu menjaga kesatuan negara kita ini. Jangan sampai diganggu dengan bermacam-macam ini. Tapi yang menjadi sebab perpecahan ini adalah perpecahan yang berulang-ulang. Oh, kakak adik musuhan gara-gara yang satu pengen jadi wali kota, yang satu pengen jadi ini. Berantem ini. Kita perlu sebab pemersatu, bukan sebab permusuhan. Pondok dengan pondok bermusuhan, ini pun musuhan. Gara-gara sistem yang salah. Semoga Allah mengampuni. Jadi ini adalah bukan kritik ini masukan. Karena saya sebagai rakyat, kalau saya dianggap saya sebagai rakyat Indonesia, KTP saya asli Indonesia, jadi saya berhak untuk mengusulkan bahasanya, sudah waktunya semuanya berpikir bagaimana menegakkan syariat baginda Nabi SAW yang adil, yang akan mengayomi kaum Nasrani, yang akan mengayomi kaum Budi. Sekarang kan terjadi permusuhan, seolah-olah kita lawan ini, lawan itu. Tidak, Islam itu indah, jangan khawatir hei orang Yahudi, hei orang Nasrani, Islam itu indah. Islam memberikan hak kepada Nasrani untuk hidup bersama. Kalau seandainya Islam ditegakkan, jangan ragu, enggak ada diskriminasi. Kalau ingat Islam ditegakkan. Kalau ada seorang tetangga yang Pak Nasrani yang lapar, kita wajib ngasih makan kok. Enggak bisa sekolah, wajib kita biayai. Kurang apa indahnya Islam. Baik, ini saja mungkin ya. Jadi mohon maaf tadi bahas masalah demokrasi dan sebagainya. Jadi demokrasi tidak, jangan sampai seperti sebagian orang gampang-gampang mengkafirkan. Kalau hasilnya bisa saja kafir. Sebab dari rakyat bisa saja kesepakatan sekelompok umat mengatakan begini bertentangan dengan syariat, maka kafirlah. Sepakat bahasanya kita tidak bisa menggunakan hukum ini. Diperkenankan zina, diperkenankan ini, diperkenankan ini. Mungkin saat ini dibantah, oh ini kan bertentangan dengan adab. Ya saat ini bertentangan dengan adab, pada suatu ketika akan tidak bertentangan dengan adab. Menurut orang tersebut, kalau memang sudah sepakat mau apa. Jadi kita perlu yakni kritik membangunlah insya Allah. Tapi bukan kerjaan kita mencaci maki. Tapi saya tidak akan sampai kecuali menjalankan demokrasi ini gimana. Di Indonesia ada demokrasi. Nah karena ini adalah ibaratnya begini loh ya. Kita akan sampai ke tujuan sana. Kita harus pakai mobil yang AC, bersih, sehat. Satu lagi mobil kropos bikin masuk angin, ya kan? Pakai yang mana? Yang basic. Karena tujuan kita harus sampai di sana, mestinya begitu. Cuman hari ini mobil AC-nya nggak ada, adanya truk bolong kropos. Nah, berarti kita bagaimana menggunakan dulu ya? Ini pakai dulu karena nggak bisa. Karena kan pakai demokrasi kita, pakai mobil yang bocor tadi dan sebagainya. Yang penting nyampe, akhirnya begitu. Kasusnya adalah karena kendaraan yang benar tidak ada, maka menggunakan ini. Tapi ingat kami menghimbau, siapa pun sudah duduk di tempat yang posisi yang strategis, hendaknya berpikir tentang ini semuanya. Ingat, Indonesia dijaga kesatuan, sudah terbukti dari masa ke masa. Akhir-akhir ini semakin ribut saja, tapi Indonesia adalah indah dengan persatuan. Ini dikagumi oleh dunia dengan bermacam-macam Bhinneka Tunggal Ika. Masih hafal enggak? Jangan gara-gara ngaji sini enggak hafal kan ya. Dianggap anti Pancasila nantinya. Ini Pancasila nomor satu dan unik itu. Dan itu juga orang-orang soleh ke undang-undang dan semuanya. Orang-orang soleh, orang-orang dulu, pejuang yang rela mati. Yang rela lapar. Enggak pernah ngambil duit rakyat. Berjuang untuk rakyat. Semua ada juang-juang kita. Indonesia Raya. Indah. Semoga Allah menjaga pemimpin kita, presiden kita dijaga, gubernur dijaga, pak bupati, wali kota dijaga. Jangan suka doain jelek ya rugi. rugi, jangan doain jelek. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna, Allahumma irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala syadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Jaga persatuan negeri ini ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Berikan kepada kami bimbingan ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan kepada mereka bimbingan dan kekuatan untuk menjaga negeri ini ya Allah. Siapapun yang memimpin negeri ini ya Allah, yang memimpin kota ini ya Allah, jangan sampai mereka menjadi fitnah untuk umat ini. Kami mohon jaga mereka ya Allah. Jaga pemimpin kami ya Allah. Yang baik jadikan mereka semakin baik, yang tidak baik jadikan mereka baik. Wahai Zat yang Maha Kasih kami ya Allah, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai jabatan-jabatan yang mereka dapat menjadi sebab mereka semakin zalim. Sungguh kami tidak rela ya Allah, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan di antara mereka yang mereka bukan umat kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon mereka mengurusi umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada pemimpin-pemimpin yang mereka bukan umat kekasihmu Nabi Muhammad, karena mereka mengurusi umat kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon berikan hidayah dan bimbingan sehingga mereka menjadi umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan, perselisihan dan permusuhan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab perselisihan. Jauhkan kami dari sebab-sebab permusuhan ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka semua adalah ahli surgamu. Para santri dan semua yang belajar bersama kami, berikan keberkahan ya Allah. Jaga hati kami, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang tulus, ikhlas, ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang ada di negeri ini, sistem peraturan dan semuanya, jika itu sesuai dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, jadikan kami pendukung-pendukungnya. Yang tidak sesuai dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, perkecil pendukung dan hilangkan pendukungnya, dan mudahkan untuk dirubah dengan sesuai dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad dengan keindahan tanpa ada percekcokan dan permusuhan ya Allah. Kami rindu keindahan di negeri ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon siapapun ya Allah yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami pada malam ini, kami mohon ganti dengan segala kebahagiaan. Sungguh kami tidak menginginkan, sungguh kami tidak sengaja untuk menyakiti mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.